Doa sesudah makan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atau amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Amin. Artinya, puji bagi Allah yang memberi kami makan, minum, dan menjadikan kami memeluk agama Islam.